أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertamanya kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama sekali lagi berkumpul bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita yang telah memasuki majlis kali yang ke-13. Hadirin dan hadirat, sebenarnya genap setahun yang lepas, iaitu pada 4 September 2021, kita memulakan pengajian secara dalam talian menggunakan kitab Talbis Iblis ini. Kerana mengikut kepada catatan saya, saya memulakan pengajian kitab Talbis Iblis ini secara dalam talian adalah bermula daripada 4 September 2021. Dan dalam tempoh 13 pengajian ini, daripada 4 September 2021 hinggalah kepada hari ini, juga bersamaan 4 September 2022, kita telah menjalankan 13 kali pengajian pada mengulas dan mengupas berkenaan dengan kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Al-Imamul Hafiz Ibnul Jauzi rahimahullah. Jadi alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut, dan sekali lagi pada malam ini kita direzekikan ruang dan peluang untuk kita sama-sama mengikuti majlis pengajian secara dalam talian ini. Dan kita nak pergi, hadirin dan hadirat, pada menyambung perbahasan kita pada kuliah yang lepas. Sekadar pengulangan, hadirin dan hadirat, pada bulan yang lepas kita telah menceritakan berkenaan dengan definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah bersandarkan kepada sebuah hadis yang sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menceritakan افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قيل ومن هم يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم wa ashabi ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Terjemahannya, hadirin dan hadirat yang saya hormati, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan golongan Yahudi berpecah kepada 71 kelompok, manakala golongan Nasrani berpecah kepada 72 kelompok. Dan umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah kepada 73 kelompok. Kesemua mereka itu di neraka, kecuali satu kelompok sahaja yang tidak di neraka, yakni yang dimasukkan oleh Allah ke dalam syurganya. Dan para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waman hum ya Rasulullah?" Siapakah yang satu itu, kelompok yang satu itu wahai Rasulullah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka yang berada mengikut apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Dan daripada nas ini, daripada nas hadis ini, maka keluarlah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Iaitu Ahlus Sunnah adalah golongan yang mengikut sunnah Nabi, iaitu tariqah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan al-jamaah merujuk kepada jamaah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang disebutkan oleh al-Imam al-Barbahari rahimahullah. Lebih kurang sama juga hadirin dan hadirat. Penulis kitab kita ini wafat pada tahun 597 Hijrah. Adapun al-Imam al-Barbahari rahmatullahi alaih, beliau wafat pada tahun 329 Hijrah. Dan Al-Barbahari, beliau menulis sebuah kitab yang masyhur namanya Syarhus Sunnah. Syarhus Sunnah. Dan di dalam kitab tersebut, beliau menyatakan, wa minas sunnati luzumul jama'ah. Antara sebahagian daripada sunnah itu, bahagian daripada sunnah, adalah luzumu al-jama'ah wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan al-jama'ah adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata-kata siapa? Al-Imam al-Barbahari rahmatullah alaih dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Jadi dapat difahami di sini bahawasanya para ulama kita apabila mereka membaca hadis tersebut, iaitu hadis وَسَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةٍ, itu dan perkataan مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمُ أَصْحَابِي, apa yang aku dan para sahabatku, maka mereka mengeluarkan satu faedah. Mereka kata yang Nabi itu adalah sunnah, yang para sahabat Nabi itu adalah al-jamaah. Jadi secara asas Ahlus Sunnah wal-Jamaah adalah golongan yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni secara prinsip hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Jadi pada perbahasan yang lepas kita sebutkan juga tentang pembahagian ahli bid'ah ini. Pembahagian ahli bid'ah. Maka kita nak pergi kepada majlis pada malam ini, hadirin dan hadirat yang saya hormati. Fa'in qila, sekiranya ditanyakan, hal hadhihi al-firaq ma'rufah? Tadi kita kata umat Nabi akan berpecah kepada 73 kelompok. Satu tu kita dah jelas, yang kita namakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sebahagian ulama meletakkan penamaannya sebagai nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah apa dia? Al-Firqatu An-Najiyah. Firqah Najiyah. Iaitu kelompok yang selamat, yang mendapat kejayaan. Kelompok yang selamat. Satu lagi adalah nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah. Satu kelompok yang mendapat pertolongan daripada Allah. Jadi di sini ada tiga nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah yang kita katakan sebagai Firqah Najiyah, dan yang keduanya adalah Ta'ifah Mansurah. Jadi kalau ada orang tanya soalan kepada kita, apakah nama lain bagi Ahli Sunnah wal Jamaah, maka kita jawab ada dua penamaan lain dan pengistilahan lain, iaitu Firqah Najiyah dan yang keduanya adalah Ta'ifah apa? Ta'ifah Mansurah. Ta'ifah Mansurah. Baik. Jadi apabila kita jelas satu kelompok ini, maka berbaki lagi berapa? Lagi 72 kelompok. Berbaki lagi 72 kelompok yang termasuk dalam kategori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Imam Ibn al-Jauzi, beliau meletakkan di sini fa'in qila, sekiranya ditanyakan, hal hadhihi al-firaq ma'rufah, adakah firqah-firqah ini, kelompok-kelompok yang 72 ini dikenali, diketahui? Fal jawabu, maka jawapannya kata penulis kitab, anna na'riful iftiraqa wa usul al-firaq. Kita mengetahui tentang perpecahan itu berlaku dan usul bagi setiap kelompok-kelompok tersebut. Dan usul, perkara usul bagi setiap kelompok-kelompok. Wa anna kulla ta'ifatin minal firaqi in qasamat ila firaq wa illam nuhit bi asma'i tilkal firaq wa madhahibiha. Dan sesungguhnya setiap kumpulan itu dari kalangan firqah-firqah yang 72 ini juga, dia ada pecahannya yang tersendiri. Mereka juga mempunyai pecahan-pecahannya, maknanya satu kelompok yang menyeleweng, di bawahnya ada banyak cabang-cabang lagi. Yang apa? Yang mengikut kepada kelompok yang asal itu tadi. Jadi ini yang kita nak bahaskan di sini, hadirin dan hadirat. Waqad zahara lana min usulil firq, maka telah muncul, telah jelas kepada kita daripada usul-usul bagi setiap firqah ni ada enam. Ada enam. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Ini yang pertama. Yang kedua, Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Yang ketiganya, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah. Yang keempatnya adalah Al-Murji'ah. Al-Murji'ah. Dan yang kelimanya Ar-Rafidah. Yang keenam adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Jadi inilah keenam-enam perkara. Ataupun keenam-enam kelompok yang dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun kelompok ini dikatakan adalah kelompok yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Firqah Najiyah, Taifah Mansurah yang kita sebutkan sebentar tadi. Maka hadirin dan hadirat, kita nak lihat satu persatu berkenaan dengan keenam-enam firqah ini, keenam-enam kelompok ini. Yang pertama, kita katakan Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Dan kalau orang tanya soalan kepada kita, siapakah Al-Haruriyah? Dan kenapakah mereka dinamakan dengan nama tersebut? Maka pertama kita kata begini. Al-Haruriyah adalah sebahagian daripada kelompok Khawarij. Sebahagian daripada kelompok apa? Khawarij. Dan Khawarij pada awalnya dahulu, mereka adalah golongan yang memberontak ke atas pemerintah Islam yang merujuk kepada Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Mereka keluar daripada ketaatan terhadap Sayyidina Ali. Maka apabila mereka keluar, perkataan Khawarij diambil daripada perkataan itulah, dan mereka ini berhimpun di satu kawasan di negeri Iraq, di kawasan Kufah yang setepatnya, iaitu nama tempat tersebut Al-Harura. Al-Harura. Jadi mereka ini kelompok yang keluar daripada ketaatan terhadap Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Maka mereka pergi ke satu kawasan di Kufah di negara Iraq, dan kawasan tersebut namanya Harura, dan mereka ini digelar dan dinamakan sebagai Al-Haruri. Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Dan disebutkan di sini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, yang pertamanya, Al-Haruriyah ini juga mempunyai nama lain baginya. Mempunyai nama lain bagi baginya. Iaitu yang disebutkan di sini Al-Mariqah. Al-Mariqah. Dan Al-Mariqah ni adalah kelompok yang terkeluar. Kelompok yang terkeluar ataupun telah tercabut. Ha, begitulah makna dia. Tetapi hakikatnya, untuk kita mudah faham, Al-Haruriyah adalah penamaan bagi kelompok Khawarij juga. Dia sebahagian daripada Khawarij. Yang kedua adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Dan Al-Qadariyah ini nisbah kepada siapa? Nisbah kepada golongan, dia begini. Ahlus sunnah wal jamaah, kita ini mengisbatkan qadar Allah yang disebut sebagai qada dan qadar itu. Sebab itu kita punya rukun iman yang inilah yang disebutkan di dalam banyak riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda menyatakan apabila ditanya oleh Jibril, akhbirni anil iman, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Inilah definisi iman yang sebenar, iaitu iman tu kamu beriman pertamanya kepada Allah, keduanya kepada para malaikah, keduanya pada para kitab-kitab, kemudian para rasul, kemudian pada hari akhirat, dan yang keenamnya beriman dengan qadar Allah yang baik dan juga yang buruk. Adapun gulungan Al-Qadariyah ini, mereka menafikan takdir. Mereka menolak takdir ini. Mereka menolak takdir. Dan kita telah menyebutkan sebenarnya secara seimbas lalu pada beberapa kuliah kita yang lepas berkenaan dengan definisi Qadariyah. Itu yang kedua selepas Al-Haruriyah. Yang ketiganya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah Al-Jahmiyah. Adalah Al-Jahmiyah. Dan Al-Jahmiyah ini adalah kelompok yang menyeleweng, yang termasuk dalam kategori 72 kelompok yang terkeluar daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Dan mereka ini nisbah kepada seorang lelaki yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Dan satu-satu penamaan ni bagi satu-satu kelompok, dia sama ada dinamakan terkait dengan isu tempat mereka berasal. Satu, seperti Haruriyah tadi. Yang keduanya adalah mengikut kepada pegangan mereka itu. Seperti golongan Qadariyah ni, bila mereka menolak qadar, maka mereka disifatkan sebagai Qadariyah. Dan yang ketiganya adalah melihat kepada pengasas bagi ajaran ataupun aliran tersebut. Seperti aliran Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Iaitu nisbah kepada seorang lelaki yang bernama Jaham bin Safwan. Jaham bin Safwan. Dan yang keempat, hadirin dan hadirat, adalah kelompok Al-Murji'ah. Al-Murji'ah. Dan Al-Murji'ah ini juga tergolong dalam kalangan golongan yang menyeleweng daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, daripada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kerana mereka ada masalah pada isu iman. Mereka ada masalah pada isu iman. Sebahagian yang disebutkan oleh para ulama adalah mereka memisahkan antara iman dan amal. Mereka memisahkan antara iman dan amal. Seolah pada pandangan mereka, amal ini ia tidak terkait dengan keimanan. Sebab itu ada isu yang kita dengar, walaupun kita buat maksiat, kita ini masih beriman. Walaupun kita ni mulut jahat, maki hamun orang, mencarut, cakap kotor, cakap lucah, tapi dia kata apa? Kami masih beriman. Satu. Sedangkan iman dibuktikan dengan ucapan yang baik, bukan dengan ucapan yang kotor. Dan iman dibuktikan dengan perbuatan yang baik, bukan dengan perbuatan yang jahat. Inilah yang ditunjukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga dengan hari akhirat, pertama sekali hendaklah dia bercakap baik atau dia diam. Jadi nampak, iman ni akan memberikan kesan kepada ucapan kita. yaitu orang yang benar-benar beriman, dia akan bercakap dengan cakapan yang baik. Kalau dia tak bercakap baik, dia diam. Maka tidak ada pilihan bagi orang yang beriman untuk bercakap buruk sebenarnya. Dia sama ada dia bercakap baik atau dia diam sahaja. Itu dari sudut ucapan. Dan begitu juga hadirin dan hadirat. Kita mengatakan bahawasanya, iman dizahirkan dengan perbuatan anggota badan yang baik juga. Seperti sabda Nabi tadi, sesiapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan jirannya. Dan sesiapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhirat, hendaklah dia memuliakan tetamunya. Jadi perbuatan memuliakan jiran, memuliakan tetamu, iaitu memberi kebaikan kepada jiran atau tidak mendatangkan keburukan kepada jiran. Memberi kebaikan kepada tetamu dan tidak mendatangkan keburukan kepada tetamu. Inilah cara kita memuliakan jiran dan memuliakan tetamu seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Jadi kita jelas hadirin dan hadirat. Sebab itu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, iman itu adalah qawlun bil lisan wal amal bil jawarih serta wal i'tiqadu bil qalb. Nah, ini definisi iman. Dia mesti meliputi tiga teras ini. Sebab itu para ulama kita ahli sunnah wal jamaah, hadirin dan hadirat, mereka mendefinisikan iman dengan kata-kata mereka yang masyhur dan saya suka kalau para pendengar sekalian, khususnya rakan-rakan kita yang daripada negeri Kedah yang menganjur program kita pada malam ini, kalau boleh hafal definisi ini adalah satu perkara yang baik. Sebenarnya kita ni adalah pengajian dan kebiasaan pengajian ni dia akan ada ujian. Jadi kita belum lagi sampai ke tahap nak buat ujian kepada semua yang mengikuti majlis pengajian bulanan kita ini yang istiqamah hadir daripada awal, daripada 13 majlis yang lepas sehinggalah kepada saat ini. Dan insyaAllah jika ada kesempatan kita boleh buat kuis, kita boleh buat sesi soalan dalam erti kata macam pengajian-pengajian kebiasaan di universiti, di mana-mana peringkat pusat pendidikan, hadirin dan hadirat. Jadi noktah yang saya ingin sampaikan adalah, kalau kita boleh menghafal ta'rif iman yang disebutkan oleh para ulama ini, iaitu iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu khamsu nunatin. Al-imanu khamsu nunatin. Iman itu ada lima nun. Iman itu ada lima nun. Yang pertamanya, al-qawlu bil-lisan. Al-qawlu bil-lisan. Ucapan dengan lisan. Dan al-lisan itu, ia diakhiri dengan huruf apa? Huruf nun. Perkataan al-lisan diakhiri dengan huruf nun. Jadi iman itu adalah ucapan dengan lisan. Satu. Yang kedua, wal'amalu biljawarihi wal'arkan. Beramal dengan anggota badan. Beramal dengan anggota badan. Seperti tangan, seperti kaki, seperti mata, telinga, lidah. Jadi ini yang disebut sebagai al-arkan, itu juga diakhiri dengan huruf nun. Dan yang ketiganya, wal'i'tiqadu bilqalbi waljinan. Beri'tiqad dengan jantung hati kita. Beri'tiqad dengan jantung hati. Dan perkataan al-jinan juga diakhiri dengan huruf nun. Al-jinan ni maknanya bahagian dalaman badan kita itu. Itu maknanya, sanubari kita. Jadi ini juga diakhiri dengan huruf nun. Nun yang ketiga. Yazidu bita'atir rahman. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah Rahman. وَيَنْقُسُ بِطَاعَةِ الشَّيْطَانِ. Dan iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan. Dan ini yang kita kata lisan diakhiri dengan huruf nun. Al-arkan diakhiri dengan huruf nun. Al-jinan diakhiri dengan huruf nun. Ar-Rahman diakhiri dengan huruf nun. Al-syaitan diakhiri dengan huruf nun. Jadi menurut para ulama', iman tu adalah lima nun ini tadi. Ucapan dengan lidah, beramal dengan anggota badan, beriktiqad dengan hati. Iman bertambah dengan ketaatan kepada Allah. Iman berkurang dengan ketaatan kepada syaitan, dalam erti kata kemaksiatan kepada Allah. Na'udzubillah min zalik, daripada melakukan maksiat kepada Allah. Tetapi inilah dianya teras keimanan di sisi Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kalau ada orang tanya kepada kita soalan, apakah dalilnya, apakah sandarannya, apakah nasnya, maka kita jawab, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menyatakan, al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah, a'laha qawlun la ilaha illallah, wa adnaha imatatul adha anit tariq, wal haya'u syu'batun minal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iman tu ada 60 lebih cabang, kata Nabi. Iman ini ada 60 lebih cabang. Cabang iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, kata Nabi. Jadi di mana ucapan la ilaha illallah? Tadi kan kita kata iman tu adalah ucapan dengan apa? Lidah. Okey. Wa adnaha, cabang iman yang paling rendah adalah mengalihkan sesuatu yang menyakiti daripada jalanan. Dan kita alih sesuatu itu dengan anggota badan. Spesifiknya tangan. Dan al-haya'u syu'batun minal iman, dan perasaan malu adalah cabang daripada cabang iman. Perasaan malu adalah cabang daripada cabang cabang iman. Dan malu ini tempatnya dalam hati. Malu ni adalah terletak di dalam kalbu kita ini. Menunjukkan dalam hati pun ada amalan dia yang tersendiri. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Begitu juga yang menyebut dan menunjuk berkenaan dengan iman itu bertambah dan berkurang. Ini adalah i'tiqad asas Ahli Sunnah wal Jamaah. Bahawasanya iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Bagaimana iman bertambah? Kita kata banyak caranya. Tetapi cara yang paling merangkuminya adalah ketaatan kepada Allah. Kalau kita tengok kepada contoh yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Allah mengatakan berkenaan dengan innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Lebih kurang begitu ayat tersebut. Kalau saya salah, maka saya pohon kepada pembetulan. Innamal mu'minuna alladhina idza dhukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman ini apabila disebutkan berkenaan dengan Allah, hati dia jadi gemetar, hati dia jadi rasa wajil, wajilat qulubuhum. Wajilat qulubuhum ni adalah gemetar hati dia bila disebut nama Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ke atas mereka ini, orang-orang beriman ni, ayat-ayat dia, iaitu ayat-ayat Allah, zadathum imana. Ha, zadathum imana. Keimanan mereka akan bertambah. Allahu Akbar. Ini menunjukkan iman bertambah dengan mendengar bacaan Quran. Allahu Akbar. Jadi kalau kita makin banyak mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran, maka iman kita bertambah. Tapi kalau kita banyak melakukan maksiat, maka iman kita berkurang. Na'uzubillahi min zalik. Jadi inilah yang membezakan antara Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan kelompok yang ketiga ini tadi. Iaitu, yang keempat, saya minta maaf, iaitu Al-Murji'ah. Iaitu Al-Murji'ah. Yang kelima, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, adalah Ar-Rafidah. Adalah Ar-Rafidah. Dan Ar-Rafidah merujuk kepada apa? Merujuk kepada kelompok Syiah. Merujuk kepada kelompok Syiah. Dan nanti kita akan sebut pada perbahasan yang berikutnya selepas ini, hadirin dan hadirat, satu persatu berkenaan dengan kelompok-kelompok yang kita sebutkan pada malam ini. Yang keenamnya adalah Al-Jabariyah. Yang keenamnya adalah Al-Jabariyah. Dan Al-Jabariyah ini, makna jabar ni adalah yang dipaksa, yang dikerah, yang dipaksa. Kerana pada pandangan mereka ini, iaitu pada pandangan kelompok Al-Jabariyah ini, seorang hamba itu dipaksa dalam setiap perbuatan dia. Maknanya tidak ada ruang bagi dia untuk melakukan pilihan dan tak ada ruang bagi dia untuk berkehendak dengan kehendak dirinya sendiri dalam melakukan sesuatu perbuatan. Tapi semuanya telah di, orang kata, dijabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang menjadi satu salah faham dalam dalam agama kita ini. Bahawasanya agama kita ini kita kata tidak. Ada ruang yang kita ada ikhtiar sendiri dalam perbuatan kita dan ada ruang kita ada masyiah, kehendak kita sendiri dalam tindak tanduk yang kita lakukan. Baik. Dan di sini kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi rahmatullah alaih selaku penulis kitab, وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ, sebahagian ulama berkata, أَصْلُ الْفِرَقِ الضَّالَّ هَذِهِ الْفِرَقِ السِّتْ, asas atau asal bagi seluruh firqah-firqah yang sesat, yang menyeleweng, dia akan kembali asalnya kepada enam firqah ini. Kepada enam kelompok ini ataupun kepada salah satu daripada enam kelompok ini. Itu yang lebih tepat. Maknanya kalau kita tengok, ada je firqah. Firqah ni kelompok, kumpulan. Ada sahaja kelompok yang menyeleweng, yang sesat, maka kita akan lihat natijahnya nanti, mesti dia akan kembali kepada salah satu daripada enam enam kelompok yang kita telah sebutkan tadi. Yang pertama, Al-Haruriyah. Dan kita kata Al-Haruriyah ni adalah kelompok khawarij. Kelompok khawarij. Satu. Yang kedua kita kata tadi adalah Al-Qadariyah. Al-Qadariyah. Yang ketiga, Al-Jahmiyah. Yang keempat, Al-Murji'ah. Yang kelimanya, Ar-Rafidah. Dan yang keenamnya adalah Al-Jabariyah. Al-Jabariyah. Jadi setiap aliran kelompok yang menyeleweng, dia akan kembali kepada salah satu daripada enam kelompok ini. وَقَدْ إِنْ قَسَمَتْ كُلُّ فِرْقَهْ مِنْهَا إِسْنَتَيْ عَشْرَهْ فِرْقَهْ. Maka kesemuanya itu daripada enam-enam kelompok ini, kesemuanya telah ataupun kesemuanya terpecah kepada 12 firqah. Tadi ada enam kelompok yang asas, yang menyeleweng, yang sesat. Dan daripada setiap enam ini, mereka terbahagi pula kepada 12 kelompok di bawahnya. Jadi tadi ada enam. Setiap kelompok yang enam ni ada 12 lagi kelompok di bawah dia. Maka kita katakan hadirin dan hadirat, 12 kali 6 bersamaan dengan 72 kelompok. Bersamaan dengan 72 kelompok. Yang ini walaupun tak disebut di dalam hadis Nabi SAW secara spesifik satu persatu nama-nama ini, tetapi ini adalah hasil istiqra para ulama. Dan apa makna istiqra? Istiqra ini adalah pembacaan, pengkajian, penelitian yang mendalam. Jadi para ulama kita kaji, lihat kepada nas, lihat kepada dalil, dan mereka memakaikan situasi kepada mereka memakaikan dalil-dalil itu kepada situasi-situasi dan keadaan-keadaan yang yang berlaku. Jadi ini ijtihad mereka. Bahawasanya enam ini adalah kelompok yang menyeleweng dan setiap satu kelompok ini di bawah mereka ada 12 dan 12 kali 6 ada 72 kelompok dan inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasataftariqu ummati ala 73 firqah kulluhum finnari illa wahidah. Umat aku akan berpisah kepada 73 kelompok. Semua mereka itu di neraka, iaitu 72 tadi, kecuali satu sahaja. Maka yang masuk syurga dari kalangan umat Nabi SAW adalah satu kelompok ini, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah jadikan kita tergolong dalam kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allahumma amin. Baik. فَصَارَتْ إِسْنَتَيْنَ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً, maka jadilah keseluruhannya sebanyak 72 kelompok. Maka di sini kita nak lihat, kalaulah setiap enam itu tadi terbahagi kepada 12 pecahan di bawah mereka, Maka kita nak tengok apa 12 pecahan tersebut bagi setiap 6 kelompok yang menyeleweng ini. Yang pertama tadi saya katakan Al-Haruriyah. Al-Haruriyah. Dan saya sebut tadi Al-Haruriyah ini dia tergolong dalam kategori apa hadirin dan hadirat? Ia termasuk dalam kategori Khawarij. Termasuk dalam kategori Khawarij. Dan sebenarnya Khawarij ini adalah kelompok yang membawa fikrah, ideologi, iaitu memberontak ke atas pemerintah. Memberontak ke atas pemerintah. Iaitu nak menjatuhkan pemerintah yang sah dengan cara yang tidak syar'i. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Dengan cara yang tidak syar'i. Ataupun mereka ni keluar daripada ketaatan kepada pemerintah meskipun pada hal-hal yang makruf. Dan kita selalu sebut bahawasanya taat kepada pemerintah ini adalah suatu tuntutan. Dan tuntutan ini bukan tuntutan daripada mana-mana pemerintah, tidak, tetapi daripada syarak itu sendiri. Berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak riwayat dan antaranya adalah baginda menyatakan usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyyun fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di abdu 'alayha bin nawajis wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Terjemahannya, aku berpesan kepada kamu pertama sekali takwa kepada Allah. Yang ni Nabi bagi tahu kepada sahabat-sahabatnya sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi, Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Al-Irbad bin Sariyah. Jadi Nabi kata pertama sekali takwa kepada Allah. Yang kedua was-sam'i wat-ta'ah, dengar dan taat kepada pemerintah. Dengar dan taat kepada pemerintah. Wa in ta'ammara 'alaykum 'abdun habasyi, sekalipun yang naik menjadi pemimpin yang menguasai urusan kamu adalah seorang hamba dari kalangan bangsa Habsyah yang berkulit hitam dari kalangan orang yang berbangsa Habsyah. Cuma kita sebut ketaatan kepada pemerintah ini ia bukanlah ketaatan secara membuta tuli, tidak. Taat secara sembrono, tidak. Pertama, kita taat kepada pemerintah atas ketaatan kita kepada Allah kerana Allah dan Rasul yang memerintahkan kita untuk mentaati pemerintah. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billah. Iaitu wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasul serta ulil amri dari kalangan kamu. Dan ulil amri adalah para pemerintah urusan umat Islam. Para pemerintah urusan umat Islam. Jadi ada perintah daripada Allah untuk kita mentaati pemerintah. Cuma ada riwayat yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata fi ma'siyatil khaliq, ataupun dalam sebahagian riwayat la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq innama ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan pada mana-mana makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah pada perkara kebaikan sahaja. Yang ini qaid dia. Yang inilah yang mengikat dia. Bahawasanya ketaatan kita ini kepada pemerintah ke, seorang isteri taat kepada suami ke, seorang anak taat kepada ibu bapa ke, terikat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam erti kata, kalau mereka menyuruh dan mengarah untuk melakukan maksiat, maka arahan itu dan suruhan itu tidak wajib ditaati. Ini seperti yang disebut dalam surah Luqman, yang mana Allah Ta'ala menyatakan, Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua ibu bapa kamu memaksa kamu untuk mensyirikkan aku, jangan taat kepada keduanya. Jadi jelas perbahasan seperti ini. Jadi inilah yang kita katakan ciri khawarij tadi. Mereka mengeluarkan diri daripada ketaatan kepada pemerintah hatta pada hal-hal yang ma'ruf. Bukan pada hal-hal yang maksiat. Tetapi dalam bab ma'ruf pun mereka tidak mentaati. Yang ini masalah. Yang ini adalah masalah. Dan disebutkan di sini, in qasamat al-haruriyah isnatai asyarah firqah. Golongan al-haruriyah ini terbahagi, terpecah kepada 12 kelompok. Dan kita nak tengok satu persatu apa dia 12 itu. Fa'awaluhum al-azraqiyah. Fa'awaluhum al-azraqiyah. Yang ni kelompok yang pertama. Iaitu golongan Al-Azraqiyah ini juga disifatkan sebagai khawarij yang utama, hadirin dan hadirat. Dan di dalam catatan saya di sini, anna mukhalifihim min hadhihi al-ummah musyrikun. Sesiapa sahaja yang berbeza dengan mereka ini, iaitu Al-Azraqiyah ini, sesiapa sahaja yang berbeza dengan mereka, maka orang itu adalah orang musyrik. Maknanya berbeza dengan dia je, orang tu orang musyrik. Yang ni masalah. Bukan kelompok kita je, sesat. Bukan kelompok kita je, tak betul. Ini ada part ni kita katakan, dia silap dari sudut itu. Tetapi yang tak betul tu mungkinlah kurang sikit. Tapi siapa sahaja yang berbeza dengan kita, syirik. Yang ni masalah besar. Dia musyrik. Inilah i'tiqad yang dipegang oleh golongan Al-Azraqiyah ini. Kemudian, antara pegangan mereka lagi seperti yang disebutkan oleh para ulama kita seperti Abu Qahir Al-Baghdadi dan Abul Hasan Al-Ash'ari rahmatullah alaih dan juga Syekh Astani dalam Al-Milal wal-Nihal, dikatakan di sini, anna man lam yuhajir ilayhim min muwafiqihim musyrikun. Golongan yang tak berhijrah ke arah mereka ini, maka golongan itu pun musyrik juga. Ini. Begitu juga dia kata apa? Al-hukmu bisyirki wal-khulud finnar ala atfali mukhalifihim. Anak-anak golongan yang menyelisihi mereka, yang berbeza dengan mereka, anak-anak itu pun dihukum sebagai syirik dan dimasukkan ataupun mereka kata anak-anak tersebut pun kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka. Yang ni yang pertama iaitu Al-Azraqiyah. Kemudian disebutkan di sini oleh Al-Imam Ibn al-Jawzi rahmatullah alaih. Qalu, mereka berkata, iaitu siapa? Kelompok Al-Azraqiyah ini. La na'lamu ahadan mu'minan wa kaf. Kami tak tahu seseorang, kami tak mengetahui ada seorang pun yang mukmin, dia kata. Wa kaffaru ahlal qiblah illa man dana biqaulihim. Dan mereka mengkufurkan semua ahli kiblat melainkan orang-orang yang ikut ucapan mereka sahaja. Ataupun melainkan kepada orang yang cenderung kepada pendapat mereka, yang ni dia tak kufurkan. Tapi kalau selain daripada itu yang berbeza dengan pandangan dia, mereka akan mengkafirkan orang itu, kumpulan itu, walaupun mereka itu juga adalah ahli kiblat. Mereka itu pun ahli kiblat. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Yang keduanya, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, termasuk dalam kategori Al-Haruriyah ini adalah golongan Al-Ibadiyah. Al-Ibadiyah. Dan kita biasa dengar perkataan Ibadi. Sebahagian kata Khawarij Ibadi. Ha, ini. Yang ini kita biasa dengar. Berbanding Al-Azraqiyah. Bahkan sebahagian orang merujuk kepada negara Oman. Kepada negara Oman. Bahawasanya segelintir Ibadi ini masih wujud di negara Oman pada hari ini. Dan Ibadiyah ni apa pandangan mereka? Mereka kata, man akhadha biqawlina fahuwa mu'min wa man a'radha anhu fahuwa munafiq. Sesiapa yang berpegang dengan pandangan kami, dia beriman. Sesiapa yang membantah pandangan kami, maka dia munafik. Ha, begitu. Atau sesiapa yang berpaling daripada pandangan kami, pendapat kami dan kenyataan kami, maka dia munafik. Ini adalah golongan Ibadiyah. Dan yang ketiganya adalah As-Sa'labiyyah. As-Sa'labiyyah. Dan As-Sa'labiyyah ini antara pandangan mereka apa dia? Mereka kata inna Allah azza wa jalla lam yaqdir lam yaqdi wa lam yuqaddir. Allah Ta'ala ni tidak melakukan qada dan tidak melakukan penetapan takdir. Ha, tidak melakukan qada dan tidak melakukan penetapan takdir. Jadi ini menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah bahawasanya kita beriman dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke berikutnya, yang pertama tadi Azraqiyah, yang keduanya Ibadiyah, dan yang ketiganya Sa'labiyah, dan yang keempatnya adalah Al-Hazimiyah. Al-Hazimiyah. Dan Al-Hazimiyah ini, apakah antara pegangan mereka? Mereka berkata, qalu la nadri mal iman wal khalqu kulluhum ma'zurun. Kami tak tahu apakah itu iman, dia kata. Ini kelompok Khawarij. Iaitu kelompok apa tadi? Disebut di sini Hazimiyah. Dia kata, la nadri mal iman. Kami tak tahu apa itu iman. Wal khalqu kulluhum ma'zurun. Dan semua makhluk itu diberi keuzuran, dia kata. Semua makhluk diberi keuzuran. Dan ini kita katakan tidak. Tidak tepat dan menyeleweng hadirin dan hadirat. Mereka termasuk dalam kelompok Al-Haruriyah yang menyeleweng itu tadi. Yang kelima adalah Wal-Khalafiyah. Wal-Khalafiyah. Dan Khalafiyah di sini mereka mengatakan za'amu anna man taraka al-jihad min zakarin aw unsa kafar. Antara kenyataan mereka adalah mereka mendakwa golongan yang meninggalkan jihad dari kalangan orang lelaki ataupun orang perempuan, maka dia kufur. Maka dia kufur. Sekiranya meninggalkan jihad. Dan inilah yang antara titik pemisah yang ketara antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Al-Khawarij. Dan termasuk Al-Khawarij adalah kelompok yang kita katakan sebentar tadi, Al-Khalafiyah ini. Kenapa? Kerana Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menghukum kufur kepada pelaku dosa besar. Berbeza dengan Khawarij, Khawarij mereka menghukum kufur kepada orang yang melakukan dosa besar. Inilah perbezaan. Dan kita banyak sandaran kita yang menunjukkan pelaku dosa besar tidak kufur. Kita ambil contoh. Kalaulah mereka ini nak mendakwa bahawasanya meninggalkan jihad bagi orang lelaki dan bagi orang perempuan adalah kufur. Kerana bagi mereka meninggalkan dosa besar itu ataupun melakukan dosa besar itu menjatuhkan pelakunya ke daerah kufur. Kita kata begini. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam iaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ka'ab ibnu Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Ka'ab ini beliau adalah sahabat Nabi dari kalangan Ansar. Namun ada suatu peperangan yang beliau tidak sertai tanpa sebarang uzur. Tanpa sebarang sebarang uzur. Dia ada lagi lah dua orang sahabat lain yang utama yang pernah menyertai peperangan Badar, iaitu Hilal bin Umayyah dan Murarah ibn Rabi'. Tetapi mereka berdua ini boleh diberikan keuzuran atas faktor usia mereka. Cumanya Ka'ab bin Malik ni dia tidak pergi menyertai peperangan disebabkan tanpa ada keuzuran pun. Maknanya dia tak menghadiri peperangan dan tanpa ada sebarang keuzuran, dan peperangan itu adalah peperangan Tabuk, adalah peperangan Tabuk. Tetapi akhirnya tidak ada sebarang riwayat pun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawasanya perbuatan Ka'ab tu menyebabkan dia jatuh kufur. Tak ada. Sebaliknya betul, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Kum hatta yaqdi Allahu fik," beredarlah kamu sehingga Allah putuskan hukumannya terhadap kamu. Maka Ka'ab bin Malik ni pun diboikot. Diboikot. Dan diboikot selama puluhan hari. Dan akhirnya Allah Ta'ala telah menerima taubat dia. Sehingga apabila Nabi SAW memanggil Ka'ab bin Malik dan Nabi memberitahu, gembiralah kamu pada hari ini, hari yang lebih gembira buat kamu semenjak kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Maka Ka'ab bin Malik ni dia tanya apa? Dia kata, "Ya Rasulullah, adakah taubat ini min indillah am min indik?" Taubat ni Allah yang bagi ke ataupun kamu yang bagi wahai Rasulullah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bal min indillah." Bahkan taubat ni datang daripada Allah. Jadi menunjukkan bahawasanya orang yang meninggalkan hatta perbuatan ibadah sebesar jihad tanpa keuzuran pun, dia tidak boleh dimudah atau tidak boleh dihukum sebagai kufur. Sebaliknya dia berdosa, betul dia berdosa. Sebab itulah Ka'ab bin Malik bertaubat, kerana dia melakukan dosa. Jadi bila dia berdosa, dia bertaubat dan Allah terima taubat, di sinilah i'tiqad kita menunjukkan pelaku dosa besar itu tidak kufur. Ia tidak jatuh kufur. Jadi kita kena jelas dalam hal ini. Inilah yang membezakan antara kita ini dengan kelompok khawarij. Dan saya masih ingat hadirin dan hadirat, kata-kata guru saya semasa saya belajar dahulu, apabila beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik, maka dia kata, ketahuilah bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan pohon ampunlah kepada dosa kamu. Guru saya tu kata apa? Hafizahullah Ta'ala, dia kata, ayat ni pun termasuk dalam dalil-dalil yang banyak menunjukkan bahawasanya pelaku dosa besar itu tidak kufur. Sebaliknya kalau buat dosa, istighfar kepada Allah. Bukan terus jatuh kufur. Yang ni yang kita membezakan antara kelompok seperti kelompok khawarij ini, seperti golongan yang kita katakan Al-Khalafiyah ni tadi. Kenapa dia kata, "Man tarakal jihada min zakarin aw unsa kafar." Sesiapa yang meninggalkan jihad dari kalangan orang lelaki dan perempuan itu, maka dia jatuh kufur. Nas'alullah al-afwa wal-afiyah. Itu yang kelima sekiranya saya tak silap. Yang keenam adalah Al-Quziyah. Al-Quziyah. Qalu, mereka berpendapat, "Laisa li ahadin ayyamassa ahadan." Seseorang tidak boleh untuk menyentuh seseorang yang lain, dia kata. Seseorang tidak boleh untuk menyentuh seseorang yang lain. "Li'annahu la ya'rifu at-tahira minan najas." Kerana dia tak tahu yang manakah yang bersih, yang mana yang najis. Dia kata begitu. "Wala ayyu akilahu hatta yaghtasila wa yatub." Dan tak boleh nak, orang kata, nak makan sehinggalah mandi dan bertaubat. Maka di sini kita katakan ajaran ni adalah ajaran yang melebih. Mereka ni kalau ada sebarang hajat je, mereka pergi bersihkan diri di sungai-sungai. Itulah dinamakan sebagai Quziyah itu. Dia tak boleh nak pegang orang lain sebab orang lain tu tak tahu lagi dia bersih ke, dia najis ke apa ke. Yang ni antara aliran-aliran yang yang menyeleweng, yang merupakan bahagian daripada kelompok khawarij hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Kemudian, yang ketujuh, disebutkan di sini Al-Kanziyah, Al-Kanziyah. Dan Kanziyah ini daripada perkataan Kanzun. Kanzun ni yang orang biasanya orang kaitkan zulmal, iaitu menyimpan harta. Ha, itu. Dalam Quran Allah kata apa? وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةِ. Golongan yang menyimpan emas dan perak, tidak apa nama, berzakat dan seumpamanya. وَالَّذِينَ يَكْنِذُونَ. Kanz itu adalah simpan. Mereka kata apa? La yasa'u ahadan ay yu'tiya ma lahu ahadan. Tak boleh bagi seseorang itu nak memberikan hartanya kepada selainnya. Kenapa? Li'annahu la ya'rifu rubbama lam yakun mustahiqqan. Kerana dia tak tahu, boleh jadi orang itu tidak berhak pun nak menerima hartanya. Nah, ini antara pandangan. Bal yaknizuhu fil ardh. Bahkan kelompok ini hendak, mereka kata hendaklah orang tersebut, daripada dia bagi harta dia kepada orang yang tidak berhak, hendaklah dia menyimpan hartanya itu di dalam tanah. Dia kata bal yaknizuhu fil ard hatta yadhhara ahlul haq, sehinggalah ahli kebenaran itu muncul untuk ambil harta tu. Sehinggalah ahli kebenaran itu muncul untuk ambil harta tersebut. Ini kelompok Al-Kanziyah, daripada perbuatannya menyimpan harta di dalam tanah. Dan perkataan fil ardi di situ merujuk kepada bawah tanah ataupun dalam tanah. Perkataan fi ni, hadirin dan hadirat, dia boleh jadi maknanya atas dan boleh jadi maknanya di dalam. Dia boleh jadi di atas dan boleh jadi makna di dalam. Perkataan fi dalam bahasa Arab. Jadi turut terjemahan adalah terjemahan yang betul, tapi tengok kepada konteks, tengok kepada konteks. Macam contoh kalau dia kata bal yaknizuhu fil ard, bahkan dia simpannya di mana? Di atas tanah ke ataupun di dalam tanah? Biasanya orang akan simpan di dalam lah. Okey. Dia sama seperti kita kata al-ma'u fil ka'as. Air itu berada di dalam gelas. Al-ma'u fi al-ka'as. Fi itu diterjemahkan di dalam. Cuma dalam masa yang sama, ada juga beberapa keadaan yang mana perkataan fi membawa terjemahannya di atas. Contohnya apa? Siapa tahu contoh? Ini kalau buat kuis ni, inilah masanya untuk kita bersoal jawab. Siapa tahu di manakah contoh yang menunjukkan perkataan fi diterjemahkan sebagai di atas. Perkataan fi diterjemahkan sebagai di atas. Jadi kita katakan, ada yang nak jawab? Tapi kita pun tak tahu. Saya pun tak tahu ada orang tengok ke tak kuliah saya, ataupun saya cakap seorang-seorang. Tapi insyaAllah ada yang bersama dengan saya. Jadi kita katakan begini. Contohnya adalah seperti, ada yang jawab ayat kursi. Pada perkataan apa tu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fi fil ard. Contoh. Tapi terjemahan tu boleh jadi meliputi Allah yang memiliki segala yang berada di langit dan di bumi. Boleh jadi atas langit ke bawah langit ke atas atas bumi ke bawah bumi, semuanya Allah miliki. Jadi terjemahan tu dia tidak khusus kepada di atas sahaja. Jadi bagus yang menjawab dalam ayat kursi, yang saya nampak lah, yang saya tak nampak saya tak tahu. Tapi sebenarnya ada satu ayat yang jelas hadirin dan hadirat, iaitu dalam surah Al-Mulk. Dalam surah Al-Mulk, ayat yang menceritakan pada dua sebutan itu, a'amintum man fis sama, ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Dan am amintum man fis samai ay yursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Perasan tak ada perkataan fi? Amintum man fis sama. Am amintum man fis sama. Jadi terjemahan fis sama di situ adalah di atas langit, di atas langit. Sebab itu Al-Imam At-Tabari rahmatullah alaih apabila beliau menafsirkan ayat amintum man fis sama itu, beliau mengatakan wa huwallah, dia adalah Allah yang di atas langit. Ha, itulah dia. Ini disebutkan oleh At-Tabari, Al-Imam At-Tabari. Saya nukilkan sahaja. Dalam kitabnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Ayil Quran. Atau nama lainnya adalah tafsir apa? Tafsir At-Tabari. Tafsir At-Tabari. Jadi perkataan fi di situ, amintum man fis sama, kita tak terjemah di bawah langit. Kita terjemah, ataupun kita tak terjemah di dalam langit, tapi kita terjemah di atas langit. Kenapa? Dalam Al-Quran, perkataan fi juga membawa erti ala, di atas. Contoh lain adalah apabila Allah menceritakan berkenaan dengan Fir'aun, kata-kata Fir'aun. Fir'aun kata apa? La usallibannakum fi juzu'in nakhal. Aku akan salib kamu di atas batang atau pangkal pokok kurma. Ha, itu bukan di dalam pokok kurma, tapi di di apa nama, di bahagian atas tu. La usallibannakum fi juz'i ala juz'in nakhal, itu makna dia. Jadi amintum man fis sama'i ala sama', Allah yang di atas langit, iaitu di atas arasnya subhanahu wa ta'ala, dan aras di atas langit. Jadi begitulah kefahaman kita ini hadirin dan dan hadirat yang saya muliakan. Jadi berbalik kepada isu ini tadi, kita kata tadi golongan Al-Kanziyah ini adalah golongan yang berpendapat la yasa'u ahadan ay yu'tiya ma lahu li ahad. Tidak boleh bagi seseorang itu untuk memberikan hartanya kepada seseorang yang lain, li'annahu la ya'rifu rubbama lam yakun mustahiqqan. Kerana boleh jadi dia tak tahu, yang boleh jadi orang tersebut tidak berhak untuk menerima hartanya. Tapi apa yang boleh, apa yang disepatutnya buat? Walakin bal yaknizuhu fil ard, bahkan dia menyimpan hartanya itu di bawah tanah atau di dalam tanah. Hatta yadhharu, saya minta maaf, hatta yadhhara ahlul haq, sehinggalah golongan ahli kebenaran itu muncul. Ha. Itu yang ke yang ketujuh kalau saya tak silap. Yang kelapannya adalah ataupun nanti kita keulang baliklah hadirin dan hadirat jumlah tu. Yang berikutnya adalah asy-syimrakhiyah, asy-syimrakhiyah. Qalu, antara pandangan golongan ini, Syimrakhiyah ini, mereka berpendapat la ba'sa bimassin nisa'il ajanib li'annahunna rayyahin, rayyahin. Mereka kata tak mengapa, la ba'sa ni nama lain bagi harus. Tak ada masalah untuk menyentuh orang perempuan yang ajnabi. Ha, ini isu sentuh. Sedangkan kita kata dalam mazhab al-sunnah wal-jamaah, dari sudut fiqahnya kita kata menyentuh wanita yang bukan mahram, iaitu wanita ajnabiyah, adalah haram, adalah haram. Tapi golongan Syimrakhiyah ni mereka kata tak mengapa. Tak ada masalah kalau nak sentuh orang perempuan yang ajnabi. Ajnabi ni asing. Ajnabi ni wanita asing, iaitu yang bukan mahram. Yang bukan mahram. Tapi tengok hujah dia. Dia kata li'annahunna rayyahin. Kerana mereka ni ibarat bunga-bunga, dia kata. Rayhanah. Ibarat bunga-bunga sahaja. Jadi bunga boleh pegang. Jadi orang perempuan pun boleh boleh pegang. Ini kepahaman begini yang kita kata kepahaman yang yang salah ini. Kita kata wanita ni adalah manusia. Dan banyak riwayat yang menunjukkan bahawasanya hukum menyentuh wanita ini adalah haram. Seperti riwayat dengan mafhumnya, sekiranya kepala salah seorang kamu itu dicucuk dengan besi ataupun dengan jarum, maka itu lebih baik buat dirinya daripada dia menyentuh wanita yang bukan, yang tidak halal baginya. Ha, itu antara riwayat yang digunapakai untuk menjelaskan pengharaman menyentuh orang perempuan yang bukan mahram. Yang berikutnya adalah al-akhnasiyah. Al-akhnasiyah. Dan akhnasiyah ini, hadirin dan hadirat yang saya muliakan, mereka berpendapat la yalhaqul mayyita ba'da mautihi khairun wala syarr. Seorang yang telah mati itu, dia tidak akan bertemu dengan kematian dan juga keburukan, dengan kebaikan dan juga dengan keburukan. Maknanya kebaikan dan keburukan dia tidak akan bertemu dengan si mati, dengan orang yang telah mati. Ini antara beberapa pandangan yang hadirin dan hadirat, kelompok yang disifatkan sebagai bahagian daripada haruriyah ini, bahagian daripada haruriyah. Dan yang terakhirnya adalah, ataupun yang berikutnya adalah wal-hukmiyah. Wal-hukmiyah. Dan al-hukmiyah qalu, mereka berpendapat man hakama ila makhlukin fahuwa kafir. Sesiapa yang berhukum kepada makhluk, maka dia kafir. Sesiapa yang berhukum kepada makhluk, maka dia kafir. Ini golongan al-hukmiyah, al-hukmiyah. Dan yang berikutnya, hadirin dan hadirat, termasuk juga dalam kategori al-haruriyah ini adalah al-mu'tazilah. Yang ini kita biasa dengar juga. Al-mu'tazilah. Mu'tazilah adalah sebahagian daripada haruriyah. Mereka berpendapat, qalu ishtabaha alaina amru aliyin wa muawiyah fanahnu natabarra'u minal fariqain. Tak jelas tentang isu urusan yang berlaku antara Sayyidina Ali dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Adanya ishtibah, adanya ishtibah. Dan apa makna ada ishtibah? Makna ishtibah di situ, hadirin dan hadirat, keraguan, ada ketidakjelasan, ada kesamaran. Jadi mereka kata apa? Nahnu natabarra minal fariqain. Kami berlepas diri daripada kedua-dua kelompok ni. Maknanya tim Ali pun dia tak join, tim Muawiyah bin Abi Sufyan pun dia tidak join. Jadi siapa ni? Ini adalah Mu'tazilah, kelompok Mu'tazilah. Dan yang berikutnya adalah Al-Maimuniyah, Al-Maimuniyah. Antara pandangan mereka, mereka kata apa? La imam illa bi ridha ahli mahabbatina. Tidak ada pemerintah melainkan dengan ridha ahli yang kami sayangi, ahli kami yang kasihi. Ha, tidak ada pemerintah melainkan dengan keredaan ahli yang kami cintai, ahli yang kami kasihi. Baik, jadi kalau kita nak lihat tadi al-haruriyah yang kita letakkan pada awal tadi, pada usul ajaran atau firqah yang pertama itu tadi, maka kita katakan kelompok haruriyah terbahagi kepada 12. Yang pertamanya adalah Azraqiyah. Azraqiyah. Yang keduanya adalah Ibadiyah. Ibadiyah. Yang ketiganya adalah Sa'labiyah. Yang keempatnya adalah Al-Hazimiyah. Yang kelimanya Al-Khalafiyah. Yang keenam Al-Qudhiyah. Yang ketujuh adalah Al-Kanziyah. Yang kelapan adalah Al-Shimrakhiyah. Yang kesembilan adalah Al-Akhnasiyah. Yang kesepuluh adalah Al-Hukmiyah. Yang ke-11 adalah Al-Mu'tazilah. Dan yang ke-12 adalah Al-Maimuniyah. Al-Maimuniyah. Jadi ke-12 kelompok ini di bawah satu firqah yang namanya Al-Haruriyah, dan keseluruhannya ini adalah bahagian daripada Khawarij. Bahagian daripada Khawarij. Jadi kita baru selesai tentang satu kelompok, iaitu Al-Haruriyah dan 12 pecahan di bawahnya. Maka ada baki lagi 5 lagi kelompok. InsyaAllah kita akan sambung pada perbahasan kuliah akan datang, iaitu selepas daripada Al-Haruriyah tadi, kita katakan adanya Al-Murji'ah, adanya Al-Qadariyah, adanya Al-Jabariyah, adanya Al-Rafidah, dan adanya Al-Jahmiyah. Jadi kelima-lima kelompok ini, setiap satu dari kalangan mereka ini juga terpecah kepada 12 di bawahnya. Jadi 12 kali 5, 60 campur dengan 12 yang kita telah sebutkan daripada Azraqiyah sampai Maimuniyah, maka keseluruhannya 72. Dan inilah yang para ulama katakan sebagai kelompok yang menyeleweng, sebagai kelompok yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum finnar itu tadi. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi insyaAllah pada kuliah akan datang kita akan masuk pada perbahasan Qadariyah. Kita akan masuk pada perbahasan Qadariyah, iaitu Qadariyah juga terbahagi kepada 12 kelompok. Jadi saya rasa memadai sekadar itu perbahasan kita pada malam ini, hadirin dan hadirat, kerana waktu pun telah pukul 10.30. Jazakumullahu khairan atas kesudian semua hadir menonton pengajian kita pada malam ini. Sekiranya ada salah silap, maka saya alu-alukan pembetulan dan teguran untuk penambahbaikan. Dan sekiranya ada kebaikan, saya harap ia dapat sama-sama diamalkan dan disebarkan kepada rakan-rakan kita yang lain, insyaAllah. Aqulu qawli hadha, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.